الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. InsyaAllah kita masih melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Sunnah lil Imam Al-Muzani. Kitab Syarhu Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang lalu kita masih pada tema pembahasan takdir. Tema pembahasan takdir. Dan sepertinya belum tuntas, maka juga perlu untuk diulang lagi. Karena ini pembahasan yang rumit, ya, pembahasan yang agak susah. Bagian dari rukun iman kita, ya Allah, Rasulullah SAW bersabda, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yang terakhir adalah engkau beriman dengan takdir, baik itu perkara yang Allah tentukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna kulla syai'in bi qadar. Sesungguhnya kami Allah SWT menciptakan semuanya, menciptakan segala sesuatu, ya, segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini, semuanya ada ukurannya, semua ada takdirnya. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan semuanya, segala sesuatu apapun, dan Allah menentukan takdirnya. Jadi ini bagian dari hal yang harus diimani oleh seorang mukmin, ya. Namun pembahasannya seperti apa? Kemarin mukadimah sudah sedikit disampaikan. Dan takdir atau al-qadha' wal-qadar itu adalah kita sering mendengar al-qadha' dan al-qadar. Al-qadha' dan al-qadar itu sebenarnya adalah dua kata yang jika dia bergabung, ya, ketika sedang membicarakan satu hal yang kemudian qadha' dan qadar tadi disebutkan bebarengan, maka maknanya sama. Qadha itu ya qadar, qadar itu ya qadha. Akan menjadi berbeda atau sedikit berbeda, walaupun sebenarnya bisa dikatakan hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Ya, cuman detailnya saya juga kurang paham perbedaannya di sisi mana. Tapi para ulama menjelaskan kalau al-qadha, ya, itu adalah ma qadallahu fi khalqihi min ijadin au i'damin au taghyirin. Kalau qadha adalah apa yang Allah tentukan untuk makhluknya. Apa yang Allah tetapkan untuk makhluknya, ya. Apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan untuk makhluknya berupa pengadaan, akan ada makhluk ini, akan ada makhluk itu, au i'damin atau penghilangan, pembinasaan, ya. Makhluk ini akan binasa, akan mati dan sebagainya, au taghyir atau perubahan, ya. Perubahan bentuk atau perubahan dari sisi umur seperti kemarin rizki dan seterusnya. Jadi apa yang Allah tentukan dalam diri makhluknya berupa keberadaan dia atau hilangnya dia, binasanya dia atau berubahnya dia, ini namanya qadha. Adapun al-qadar, ya, di sini dikatakan maqaddarallahu fil azali an yakuna. Kalau al-qadar, apa yang Allah tentukan sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu adalah zaman permulaan di mana belum ada seluruh, ya, belum ada makhluk di alam semesta ini. Gak ada alam semesta. Yang ada hanya Allah SWT. Ketika itu yang ada hanya Allah. Allah menciptakan al-qalam. Allah menciptakan pena. Kemudian Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syai' ila antaku masa'ah. Allah mengatakan kepada pena, tulislah, ya, takdir seluruh hal yang nanti akan terjadi sampai yaumil kiamah. Nah, penentuan sebelum zamannya apa alam semesta ini ada, kata para ulama, ini yang namanya qadar. Ma qaddarahullahu fi al-azal an yakun. Apa yang Allah tentukan sejak zaman azali, yaitu zaman semua dulu permulaan. Bina'an ala ilmihi sabik. Apa yang Allah tentukan ini, itu berdasarkan, berlandaskan dari ilmu Allah yang telah mendahului semuanya. Karena Allah sudah tahu. Walaupun ini semua alam semesta belum ada, tapi ilmu Allah sudah, bahasa kita apa? Wes. Sudah mendahului semua itu. Ya. Jadi Allah sudah tahu nanti. Allah nanti akan ciptakan makhluk bentuknya manusia, jin, hewan, kemudian bumi dan seterusnya. Sebelum Allah menciptakan itu, Allah sudah tahu nanti yang akan diciptakan apa saja, endingnya masing-masing makhluk nanti seperti apa, Allah sudah tahu. Ilmu Allah yang sudah mendahului semua itu, kemudian Allah perintahkan kepada pena tadi untuk nulis. Nih loh, saya tahu ya, nanti akan terjadi seperti apa sampai yaumul kiamah, tulis di lauhil mahfud. Nah, apa yang ditulis ini semuanya namanya al-qadar. Jadi secara kalau dilihat antara qada dan qadar ini hampir sama gitu, hampir sama. Sisi perbedaannya secara detail saya juga jujur ya, kurang begitu paham bedanya seperti apa. Hampir sama juga, qada tadi juga sesuatu yang Allah tentukan untuk makhluknya berupa pengadaannya, peniadaannya atau perubahannya. Ini kan sekilas enggak jauh beda dengan qadar tadi yang ditentukan sejak zaman azali. Itu kemarin definisi yang kita bawakan. Dan untuk lebih memudahkan ya, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang takdir, para ulama mengatakan bahwa tingkatan untuk memahami takdir atau maratibul qadar, tingkatan takdir itu ada 4. Tingkatan takdir itu ada 4. Maksudnya adalah bagaimana kita memahami takdir itu ada 4 tingkatan yang harus kita pahami dulu. Kita memahami takdir, ada tingkatan yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Tingkatan ilmu. Maksudnya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Gimana maksudnya? Yaitu kita mengimani al-imanu bi'ilmillahi al-muhit bi kulli syai'in minal mawjudati wal ma'dumati wal mumkinati wal mustahilati bi annahu alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun ka wa ma lam yakun kaifa kana law yakunu. Para ulama menjelaskan gitu. Yang pertama yang harus diketahui bahwa dalam memahami takdir ini kita harus mengimani ilmu Allah. Bagaimana ilmu Allah itu? Ya, kita mengimani bahwa Allah itu ilmunya meliputi seluruh hal. Ilmunya Allah, pengetahuannya Allah itu meliputi segala hal. Dari hal-hal yang ada maupun yang tidak ada. Yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang terjadi dan yang tidak mungkin akan terjadi. Jadi Allah tahu itu. Jadi ibaratnya, apa namanya, kalau kita memanah, kalau kita membawa pistol, kemudian kita ya tarik pelatuknya, kemudian keluar peluru, kemudian yang terjadi misalnya pelurunya kena sasaran gitu kan. Nah, kalau ilmunya Allah, Allah tahu ini nanti keluarnya akan kemana pelurunya, meletusnya kemudian kena sasaran. Allah juga tahu kalau misalnya orang ini geser 1 mili saja nanti akan kenanya kemana, geser 2 mili kenanya kemana, dan seterusnya. Hal-hal yang mungkin terjadi atau yang tidak mungkin terjadi, Allah tahu itu semuanya. Kenanya di mana, itu semua Allah ketahui. Jadi luar biasanya pengetahuan Allah. Yang pertama dalam memahami takdir adalah pertama kita meyakini ilmunya Allah SWT. Bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak, yang mungkin untuk terjadi atau tidak. Wa annahu alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah juga mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Jadi Allah tahu yang terjadi dari semenjak awal mula penciptaan iblis, Adam, sampai sekarang itu semua track record-nya Allah sudah tahu jauh-jauh hari. Juga sekarang yang sedang terjadi, baik di belahan kita di dunia ini, di Indonesia, di Kweni, di Nitipuran, di mana, di Bantul, atau yang mungkin di Kanada, di Eropa, semua Allah tahu yang sedang terjadi. Wa ma lam yakun, ya, dan apa yang tidak terjadi, lau kana kaifa yakun. Dan apa yang tidak terjadi, bagaimana sekiranya hal itu terjadi. Jadi ilmunya beda dengan ilmunya makhluk. Itu yang pertama kali harus kita ketahui. Dan ilmunya Allah menembus ruang dan waktu. Menembus ruang dan waktu. Nah ini yang perlu kita ketahui. Maksudnya apa? Berarti endingnya semua makhluk nanti seperti apa? Siapa di sini yang nanti masuk surga? Semoga masuk surga semua. Ya. atau dari makhluk siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, Allah udah tahu semuanya, udah selesai gitu. Di dalam ilmunya Allah itu sudah selesai. Karena apa namanya? Takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu kan didasari dari ilmu yang Allah ketahui. Ya. Dan dalilnya apa? Dalilnya berada di dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an. Misalnya di surat Al-An'am Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah kunci-kunci pintu gaib, hal-hal yang gaib, tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali Allah saja. Ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan maupun ada yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin. Ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la yabisin wa la ratbin wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah mengatakan, ya, dan tidaklah ada satu daun yang gugur, ya, satu daun dari pepohonan yang gugur dimanapun itu, ya, kecuali Allah tahu. Jadi sekarang misalnya di kue ini ada berapa pohon yang gugur daunnya, Allah tahu itu semua. Ya, kena anginnya, bergoyangnya, sampai jatuh di tanahnya, Allah tahu semua. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada satu daun yang gugur, melainkan Allah pasti mengetahuinya. Wa la habbatin fi zulumatil ardi, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada bahkan ya benih yang ada di kegelapan di dalam tanah, nanti tumbuhnya seperti apa, itu Allah juga tahu semuanya. Ya. Dari sini intinya, dalam mahai takdir, Allah tuh udah tahu endingnya semuanya. Allah udah tahu semuanya. Dari situlah kemudian, setelah Allah tahu semuanya, hasilnya seperti apa, endingnya seperti apa, kemudian baru kemudian fase kedua dalam memahami takdir, yaitu apa? Al-Kitabah. Ada empat kan tadi, bagaimana cara memahami takdir. Yang pertama, kita mengimani ilmu Allah SWT yang meliputi segala sesuatu, menembus ruang dan waktu, dari sudut terkecil, sudut terbesar, yang global maupun terperinci, yang detail maupun yang tidak detail, Allah tahu semuanya. Setelah Allah tahu semuanya itu semua, kemudian baru ditulis Al-Kitabah. Maksudnya apa? Annallaha ta'ala kataba maqadir al-makhlukat fil lawhil mahfud. Maksudnya adalah setelah dibangun dari ilmu Allah tadi, pengetahuan Allah tadi, Allah kemudian menuliskan ya semuanya itu dalam lawhil mahfud. Takdirnya ditentukan, ditulis di lawhil mahfud. Apa lawhil mahfud itu? Al-lawh al-mahfud itu terjaga. Lawh itu lembaran-lembaran. Maksudnya lembaran-lembaran penulisan takdir yang senantiasa terjaga. Tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Tidak ada yang tahu isinya kecuali Allah saja. Bahkan malaikat paling mulia pun tidak tahu isinya apa. Ya, sebagaimana sebelumnya dijelaskan tentang hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan berdirinya hari kiamat. Ya Rasulullah atau ya Muhammad akhbirni. Gabarkanlah kepadaku kapan berdirinya hari kiamat. Mata ya takunu sa'ah. Bagaimana kapan terjadi hari kiamat? Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hari kiamat detailnya kapan hadirnya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Rasulullah SAW, malaikat Jibril tidak tahu dua-duanya kapan terjadi detailnya. Yang tahu hanya Allah. Dan di Lauhul Mahfuz ini tidak ada yang tercecer sedikit pun. Oh, Allah lupa nulis takdir itu, tidak ada. Semuanya rapi tersusun, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang kemudian lupa, tidak tertulis, tidak. Ya, semua yang tertulis rapi ada di situ. Maka ketika nanti di yaumil kiamah, ketika sudah diputuskan fulan masuk neraka, fulan masuk surga, ketika misalnya ada yang protes, maka semua sudah tercatat rapi di situ. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidaklah Allah SWT atau kami tidaklah melalaikan ya atau berbuat lalai dalam penulisan apa? Takdir yang ada dalam Al-Kitab. Maksudnya di sini adalah Al-Lauhul Mahfud. Jadi semuanya tertulis dengan rapi di Lauhul Mahfud. Itu martabah kedua atau tingkatan kedua dalam memahami takdir. Pertama kita harus paham bahwa ilmu Allah itu sudah mendahului ya seluruh makhluk. Allah sudah tahu semuanya. Setelah Allah tahu, pengetahuan Allah tadi kemudian dituliskan dalam Lauhul Mahfud. Itulah takdir. Kemudian setelah ditakdirkan, dituliskan di Lauhul Mahfuz, kemudian marhalah yang ketiga adalah Allah Al-Masyi'ah, yaitu Allah berkehendak. Derajat ketiga adalah Al-Masyi'ah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya kehendak Allah di sini? Bahwa anna kullama yajri fi hadzal kaun, anna kullama yajri fi hadzal kaun min harakatin aw sukunin fahuwa bimasyiatillahi ta'ala. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fala yakhruju an iradatihil kauniyah syai'un wa la yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Maksudnya setelah Allah punya ilmunya, dituliskan di apa namanya di Lauhul Mahfuz, kemudian apa berkaitan dengan kehendak. Maksudnya adalah segala apa saja yang nanti akan terjadi, ya. Segala apa saja yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Segala apa saja yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, ya. Berupa apa? Ya, berupa gerakan atau diam atau apa saja, itu semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang di luar kehendak Allah. Jadi apa saja yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi nanti, entah itu perkara baik ataupun perkara buruk, itu semua berjalan, terjadi, didasari dari kehendak Allah SWT. Allah menghendaki itu semua untuk terjadi. Fama sya'allahu kana wa man lam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka itu terjadi, yang Allah tidak kehendaki maka tidak terjadi. Fala yakhruju an iradatihil kauniyah syai'un. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kok itu di luar kehendak Allah, tidak ada. Cuma nanti akan ada pembagian dua, ya. Kehendak Allah nanti terbagi dua, ya. Kehendak Allah nanti terbagi menjadi dua. Nanti akan saya jelaskan setelah martabah yang keempat. Nanti ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah, ya. Ada kehendak Allah yang kauni, yang mau enggak mau harus terjadi, entah itu baik atau buruk. Ada yang iradah syar'iyah, kehendak Allah tapi yang berkaitan dengan syar'i. Ya. Kalau ini pasti Allah cintai, tapi belum tentu terjadi. Itu perlu kita pahami nanti. Karena dari iradah kauniyah dan kekeliruan memahami iradah syar'iyah, dua-duanya tadi, nanti akan muncul dua sekte yang menyimpang. Yaitu sekte Mu'tazilah, ya, Qadariyah. Qadariyah Mu'tazilah, yang kedua adalah ya Jahmiyah Jabariyah. Sekte Jabariyah Jahmiyah. Ada dua sekte yang menyimpang dalam masalah takdir. Saya ulangi, dalam memahami takdir, pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Allah mengetahui segala hal. Yang sudah terjadi, yang belum, ya, yang sedang, yang tidak terjadi, bagaimana itu terjadi. Ilmu Allah meliputi yang detail maupun yang global, yang rinci maupun tidak rinci, yang ada maupun tidak ada, yang mungkin terjadi maupun tidak mungkin terjadi. Semuanya itu Allah sudah tahu, endingnya sudah selesai. Allah, di ilmu Allah, Allah sudah tahu itu semua. Setelah Allah tahu itu semua, kemudian dituliskan di Lauhul Mahfuz. Allah tuliskan itu. Setelah Allah tuliskan, kemudian apa? Allah menghendaki ini semua nanti akan berjalan. Semua yang berjalan di alam semesta ini, baik, buruk, soleh, tidak soleh, ya, keimanan, kekufuran, ketaatan, kemaksiatan, itu semua berjalan, ya, didasari dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti pembahasan kehendak itu nanti terbagi dua. Ada kehendak kauniyah, ada kehendak yang syar'iyah. Nah, itu nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Nah, poin selanjutnya, teman-teman sekalian, setelah ilmu, penulisan dalam Lauhul Mahfuz, kehendak Allah, jadi semua apa yang terjadi di muka bumi ini, semua pasti atas kehendak Allah. Kemudian yang keempat adalah kemudian martabatul menciptakan. Allah menciptakan. Maksudnya apa? Ya semua yang ada di alam semesta ini, entah itu yang baik, orang-orang baik seperti para nabi dan rasul, ataupun yang buruk-buruk seperti iblis, setan, bala tentaranya, juga orang-orang munafik, itu semua Allah ciptakan. Allah juga yang menciptakan makhluk plus amal perbuatan mereka, itu juga Allah yang menciptakan. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nanti ada sekte-sekte yang mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan amalan buruk. Kalau amalan baik itu Allah yang ciptakan, tapi hal yang buruk itu yang ciptakan bukan Allah. Yang mana nanti mereka akidahnya seperti orang-orang Majusi yang meyakini ada dua pencipta. Ya. Cahaya yang menciptakan kebaikan, kegelapan yang menciptakan keburukan. Makanya orang Majusi kenapa menyembah api? Karena mereka meyakini api itu menciptakan kebaikan. Sebaliknya, kegelapan itulah yang menciptakan hal-hal yang buruk. Atau istilah yang lain apa? Yin dan yang. Kalau dalam ideologi yang lain. Ada yin dan yang. Tahu lah, yang bunder itu ada ininya. Itu putih sama hitam. Itu ada filosofinya, maknanya. Yang putih itulah sumber kebaikan. Yang hitam itulah yang dengannya muncul banyak keburukan. Nah, bagi orang yang meyakini demikian nanti sama aja. Berarti pencipta di alam ini ada dua. Pencipta kebaikan Allah, pencipta keburukannya nanti kegelapan. Seperti orang Majusi. Nah, nanti orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah meyakini demikian. Bahwa Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik. Allah itu hanya mengendaki yang baik-baik. Kalau yang buruk, Allah tidak menciptakannya. Lantas siapa yang menciptakan? Ya. Siapa yang menciptakan? Konsekuensinya berarti ada yang menciptakan. Tidak mungkin kebaikan keburukan muncul dengan sendirinya. Tidak mungkin. Ada yang menciptakan. Nah, itu nanti adalah konsekuensi yang batil, yang fasid. Saya ulangi, memahami takdir pertama adalah ilmu Allah SWT. Yang kedua adalah Allah kemudian nuliskannya di Lauhul Mahfuz. Ketika Allah menghendaki semua itu nanti akan terjadi, ya, baik buruknya semua di tidak keluar dari kehendak Allah, ya, semua di dalam kehendak Allah. Yang ketiga, yang keempat kemudian Allah menciptakannya. Maksudnya apa? Annallaha ta'ala khaliqu kulli syai. Maksudnya adalah Allah SWT nanti yang menciptakan segala sesuatunya. Min dzalika af'alul ibad. Termasuk dari yang Allah ciptakan adalah af'alul ibad. Ya. Adalah perbuatan hamba. Fala yaqa'u fi hadzal kaun syai'un illa wa huwa khaliquhu. Tidaklah akan terjadi di alam semesta ini sesuatu melainkan Allah yang menciptakannya. Fa huwa khaliqu kulli syai'in wa 'amilihi. Bahwa khaliqu kulli 'amilin wa 'amalihi. Dialah Allah yang menciptakan, ya, yang berbuat dan perbuatannya. Wa kulli mutaharrikin wa harakatihi. Allah yang menciptakan sesuatu yang bergerak dan gerakannya. Wa kulli sakinin wa sukunihi. Dan Allah yang menciptakan sesuatu yang diam dan perbuatan diamnya. Ini semua Allah yang menciptakannya. Dalilnya apa? Surat As-Saffat ayat 95 sampai 96. Qala ata'buduna ma tanhitun. Kemudian Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan? Amal kita ini, perbuatan kita ini adalah Allah yang menciptakan. Adapun kita, penisbatan amalan itu untuk kita, itu cuma penisbatan aja. Misalnya, ya kita kerja, kita nyangkul, kita kerja, kita jahit, kita makan. Penisbatan perbuatan makan kan kepada kita, gitu kan? Pak Iwan makan. Penisbatan perbuatan makan ini kepada Pak Iwan. Pak Anto misalnya jualan. Penisbatan perbuatan jualan, tapi perbuatan jualan, perbuatan makan, ya, perbuatan nyangkul dan sebagainya itu Allah yang menciptakan. Itu Allah yang menciptakan. Karena kalau Allah gak menghendaki itu terjadi, gak akan terjadi. Gak akan Allah ciptakan. Dalilnya tadi, ya, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dalil yang lain Allah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kata kul di situ bermakna umum. Ya. Umum di sini ya apa saja? Ya manusia. Ya hewan, ya bumi, ya langit, dan perbuatan yang terjadi, gerakan yang ada, umum semuanya adalah Allah yang menciptakannya. Jadi, ada empat fase dalam memahami takdir. Pertama, kita harus paham ilmu Allah sudah melampaui semuanya, Allah sudah tahu semuanya, endingnya seperti apa. Yang kedua, kemudian dituliskan itu semua di Lauhul Mahfuz, ya, takdirnya. Yang ketiga, kemudian Allah mengendaki nanti semua akan terjadi, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Kemudian yang keempat, bahwa kemudian setelah Allah mengendaki, kemudian terjadilah makhluk muncul, perbuatan ada, burung ada, ini semua Allah yang ciptakan. Gitu. Nah, kemudian kita berpindah ke tadi, ke sedikit pembahasan tentang masalah kehendak Allah tadi. Ya. Kehendak Allah terbagi menjadi dua. Kehendak Allah yang kauniyah dan kehendak Allah yang syar'iyah. Kehendak Allah yang kauniyah itu adalah kehendak Allah yang harus terjadi. Gitu. Kehendak Allah yang harus terjadi. Tapi belum tentu Allah cintai. Kehendak Allah al-kauniyah itu adalah kehendak Allah yang harus terjadi. Ya. Makanya di sini iradah kauniyah qadariyah itu al-masyi'atu syamilah li jamil hawadits. Yaitu kehendak Allah yang mencakup semua kejadian. Al-muta'alliqah bima yuridu an yaf'alahu Allah, yaitu yang berkaitan dengan apa yang Allah inginkan untuk Allah kerjakan dengan sendirinya. Wa hiya mustalzimatun limuqul murad, dan dia melazimkan ya terwujudnya apa yang Allah inginkan. Ini hal yang enggak mau harus terjadi. Enggak bisa enggak. Jadi mau enggak mau harus terjadi dan tidak mungkin enggak terjadi. Cuman dari yang terjadi itu ada sebagian yang Allah cintai, ada sebagian yang Allah tidak cintai. Ya seperti berjalannya alam semesta ini. Sebagian kita ada yang beriman, sebagian ada yang enggak. Sebagian ada yang taat, sebagian ada yang enggak. Sebagian ada yang hadir ke masjid sholat, sebagian ada yang enggak. Sebagian ada yang rajin sedekah, sebagian ada yang enggak. Mau enggak mau itu harus ada. Gitu. Tapi tidak semua yang terjadi tadi kemudian Allah cinta semua. Enggak. Tentu Allah yang dicintai adalah yang rajin sedekah, yang rajin ke masjid, yang rajin ngaji, yang rajin berzikir, dan seterusnya. Tapi yang kemudian tidak ke masjid, tidak sholat, tidak bersedekah, padahal dia punya harta banyak, ini tidak Allah cintai. Tapi itu semua harus berjalan. Ya. Sebagai konsekuensi bergulirnya alam semesta yang di situ, sebagai darul ibtila, sebagai tempat ujian, tempat diujinya manusia, nanti kemudian mereka dari situ hasilnya nanti akan menjadikan mereka, mengantarkan mereka ke surga atau ke neraka. Misalnya Allah menjadikan itu semua taat, bisa enggak? Bisa aja. Bisa aja Allah menjadikan semuanya taat, semuanya baik. Ya. Cuman Allah enggak mendagi itu. Tapi Allah sudah menciptakan yang demikian. Coba, malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan taat terus. Enggak mungkin maksiat. Ya. Enggak mungkin maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, Allah menyebutkan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang senantiasa mentaati apa yang Allah perintahkan. Ya. Tapi kemudian penciptaan yang lain itu mau gak mau harus terjadi. Ada kebaikan, ada keburukan. Ini semua tidak keluar dari kehendak Allah. Tapi ini namanya kehendak kauniyah. Saya ulangi, kehendak kauniyah itu adalah hal yang mesti harus terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Itu kalau kehendak Allah, iradah kauniyah. Yang kedua adalah iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang syar'i. Nah, kalau kehendak Allah yang syar'i ini, kebalikan dari yang tadi. Kalau pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Yang syar'iyah, pasti Allah cintai, tapi belum tentu terjadi. Pasti Allah cintai, tapi belum tentu terjadi. Hal ini pasti Allah cintai, tapi belum tentu terjadi. Contohnya apa? Iman, Islam, sholat. Allah mencintai Islam. Allah mencintai Islam, tapi nyatanya enggak semua orang kemudian masuk Islam. Allah mencintai iman, nyatanya kemudian enggak semua orang kemudian beriman. Allah mencintai didirikannya sholat, tapi nyatanya semua belum tentu semua melakukan sholat. Ini namanya iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang syar'i. Nah, pembagian seperti ini dari mana? Dari istiqra. Ada istilah para ulama namanya istiqra. Istiqra itu adalah ya ulama yang sudah mencapai ilmunya derajat ijtihad, sudah bacaannya enggak cuma 1-2 kitab. Ratusan kitab dia baca, dalilnya kemudian dari semua yang dia baca, dia simpulkan, oh ternyata ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi berkaitan dengan takdir itu, oh terbagi dua. Masalah kehendak Allah, ada kehendak yang kauni, yang mau gak mau harus terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Oh ada kehendak Allah yang syar'i, yang pasti Allah cintai, tapi nyatanya gak, belum tentu terjadi. Nah, perbedaan yang lain antara iradah kauniyah dan syar'iyah, hampir sama dengan yang tadi sebenarnya, cuma perincian aja. Kalau iradah kauniyah, terkadang Allah cintai, terkadang Allah tidak cintai. Iradah kauniyah itu terkadang Allah cintai, terkadang Allah tidak cintai. Saya ulangi, iradah kauniyah tadi kan sesuatu yang pasti terjadi. Terjadi orang sholat. Di sampingnya terjadi orang maksiat. Terjadinya iradah kauniyah, kadang Allah cintai, kadang tidak. Yang sholat, ya Allah cintai. Yang tidak sholat, yang maksiat, itu Allah yang tidak cintai. Tapi kalau iradah syar'iyah, pasti Allah cintai dan Allah ridhoi. Seperti orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang haji. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhoi. Perbedaan yang lain tentang iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Kalau iradah kauniyah, qad takunu maqsudah li ghairiha. Iradah kauniyah, sesuatu yang Allah kehendaki secara kauni, itu terkadang keberadaannya itu karena sebab yang lain. Karena ada tujuan yang lain. Bukan secara langsung ditujukan penciptaan dia. Misalnya Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan maksiat. Allah tidak berniat secara zatnya menginginkan adanya iblis. Menginginkan adanya maksiat. Tapi dengan adanya iblis dan adanya maksiat, nanti akan menjadi hikmah adanya maksiat, kemudian adanya orang taubat. Adanya maksiat, kemudian ada orang istighfar. Kebodohan. Kebodohan hal yang buruk. Tapi mau gak mau harus ada. Allah ciptakan kebodohan. Tapi ada tujuan yang lain di balik kebodohan itu. Yaitu Allah kemudian menjadikan ada orang mau belajar. Jadi para ulama menjelaskan kalau hal-hal yang berkaitan dengan iradah kauniyah, enggak tahu ini semoga dipahami ya. Berkaitan dengan iradah kauniyah ini, kadang keberadaan hal itu tidak dimaksudkan secara zatnya ketika diciptakan, tapi ada hikmah di balik itu yang berdampak kepada kebaikan yang muncul gara-gara hal itu. Gara-gara ada iblis, gara-gara ada setan, Allah ngutus para nabi, para rasul, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, kemudian diturunkan kitab-kitab. Gara-gara ada maksiat, kemudian ada perbuatan taubat, istighfar. Ya. Gara-gara ada kemiskinan, kemudian muncul orang-orang yang dermawan. Gitu. Dan seterusnya. Tapi kalau iradah syar'iyah, maksudah li zatiha. Namun kalau berkaitan dengan iradah syar'iyah, itu Allah kehendaki secara zatnya. Secara Allah maksudkan secara zatnya. Dan pasti Allah mencintai. Tainya. Ya. Mungkin gak terlalu banyak perbedaannya, mungkin agak susah ya. Udah satu aja poinnya tadi. Poinnya yang inti adalah iradah kauniyah itu adalah apa yang Allah kehendaki secara kauni itu pasti terjadi, mau gak mau terjadi. Tapi belum tentu Allah cintai. Tapi kalau iradah syariah pasti Allah cintai. Tapi belum tentu terjadi. Yang iradah kauniyah tadi harus terjadi gimana? Yaitu konsekuensi berjalannya alam semesta ini. Kalau kemudian semua baik semua, ya apa manusia jadi makhluk yang apa limited edition. Kita itu limited edition. Kita diberikan kehendak, kita diberikan nafsu, ada ujian baik, ada ujian buruk, seperti itu. Nanti yang kemudian kalau orang bisa apa namanya menjalankan dengan baik, dia dapat surga. Gitu. Tapi kalau semuanya baik semua, ya nggak ada ujian, langsung masuk surga semua. Ini adalah kondisi yang Allah kehendaki berbeda. Kondisi yang Allah kehendaki berbeda, konsekuensinya mau gak mau nanti akan terjadi hal yang baik dan hal yang buruk. Pasti terjadi. Tapi bukan berarti terjadi kemudian Allah cinta. Enggak. Yang pasti Allah cinta adalah yang kedua, yaitu iradah syar'iyah, tapi itu belum tentu terjadi. Nah, kemudian para ulama memberikan contoh. Kapan iradah syar'iyah dan iradah syar'iyah itu terjadi? Contohnya apa? Kapan irodah syariah dan irodah kauniyah itu terwujud, terjadi? Irodah kauniyah kan pasti terjadi. Tapi kemudian dia plus bergabung dengan irodah syariah, yaitu hal yang Allah cintai. Apa? Contoh kejadian apa? Yang sudah terjadi dan pasti terjadi. Apa? Ya gampang, ya kita ngaji di sini. Orang sholat, orang ngaji di sini, berarti ketika kita ngaji di sini, kita sholat, kita zakat, dan seterusnya, belajar agama, ini berarti sampel adanya irodah, apa namanya, kauniyah yang bergabung dengan irodah syar'iyah. Hal ini terjadi, sekarang akhirnya terjadi orang nuntut ilmu, berarti ini sesuatu yang kauniyah, yang mau gak mau harus ada. Dan ternyata yang terjadi adalah amal soleh, berarti ini syar'iyah. Berarti ini syar'iyah. Berarti kalau ditanya, kapan terjadi apa irodah kauniyah dan syar'iyah bergabung jadi satu, yaitu ketika terwujudnya satu amal soleh. Ya orang puasa, orang zakat, orang ngaji, dan seterusnya. Nah ini berarti terwujudnya amal itu, ini berarti kauniyah. Dan amal yang terwujud ternyata amal baik, ini syar'i, ya bergabung jadi satu. Nah kemudian kalau ditanya sekarang, kapan ya irodah kauniyah terwujud tapi dia nggak syar'iyah? Jadi dia irodah apa kauniyah saja tapi syar'iyahnya nggak ada. Ya sebaliknya Pak, orang berzina, orang bermaksiat. Orang bermaksiat pasti terjadi, ada, pasti ada. Nah ini berarti apa? Itu irodah kauniyah Allah. Tapi hal itu tidak Allah cintai, berarti itu bukan syar'iyah. Ada satu kondisi juga, irodah syar'iyah saja, kapan itu? Imannya orang kafir. Sholatnya orang non-muslim. Orang kafir kalau beriman itu apa? Syariah. Syariah. Tapi nyatanya apa? Nggak terjadi. Ya kan? Nggak terjadi semua. Hanya sebagian saja. Umat ya? Beginilah pusingnya belajar tentang qadha dan qadar. Jadi, ketika irodah kauniyah dan syariah terwujud, itu ketika ada orang yang melakukan ibadah. Sholat, zakat, dan seterusnya. Berarti ini irodah kauniyah plus syariah bergabung jadi satu. Ada kondisi irodah kauniyah saja terwujud, syariahnya nggak ada. Jadi seperti apa? Orang bermaksiat. Atau orang berbuat kekufuran. Ya, jelas hal ini tidak Allah cintai. Berarti bukan syariah. Tapi keberadaan hal itu, orang larung, orang nyembah pohon, itu berarti kauniyah. Mau nggak mau harus ada yang demikian. Ada yang syariah saja. Syariah saja. Tapi tidak apa? Kalau syariah kan tadi apa? Irodah syariah, tapi belum tentu terjadi. Nah, apa yang belum tentu terjadi? Ya masuk Islamnya seluruh orang kafir. Ya. Masuk Islamnya seluruh orang kafir. Sholatnya semua orang muslim. Ya. Kalau semua orang muslim sholat, tiap hari sholat 5 waktu, ini syariah. Tapi kenyataan itu nggak terjadi semua, berarti ini syariah aja. Bukan kau nih ya. Atau masuk Islamnya semua orang kafir. Ya, ini apa? Syariah aja, Allah cintai. Tapi ternyata gak terwujud semuanya. Gitu. Semoga bisa dipahami. Nah, dari sini nanti kemudian kita akan paham kelompok yang menyimpang dalam masalah apa? Takdir. Kalau sudah bisa membedakan mana irodah kauniyah, mana irodah syariah, maka nanti kita akan bisa membedakan masalah takdir. Nah, dari pembagian, dua pembagian menyelisih adalah Qadariyah dan Jabariyah. Dua firqah yang terkenal namanya Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu apa sih? Qadariyah itu adalah orang yang ya. Penyimpangannya seperti apa? Penyimpangannya mereka adalah mereka menganggap ya bahwa manusia itu mandiri. Berdiri sendiri dalam amalannya. Maksudnya, amalannya itu dibuat sendiri. Amalan itu dibuat sendiri. Ya, amalannya dibuat sendiri. atau mereka menganggap ya amalan seorang hamba itu unuf, seperti dalam apa hadis riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim ada perkataan dari Abdullah bin Umar, datang beberapa orang dari Irak ya, datang beberapa orang dari Irak kemudian menemui Abdullah bin Umar mengadu. Beberapa orang ini mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, innahu zahaqat zaharu kibalana nasun yaqra'unal Qur'an. Wahai Abdullah bin Umar, telah muncul di tempat kami orang-orang yang mereka Masya Allah ahli Qur'an. Wa yataqaffaruna al-ilm. Mereka ahli Qur'an, mereka juga para penuntut ilmu. Wa annahum yaz'umuna an la qadar. Tapi mereka meyakini tidak ada takdir. Ya. Wa annal amra unuf. Dan bahwa hal yang muncul, kejadian yang ada, perbuatan yang terjadi itu unuf. Unuf itu apa? Tidak didasari dengan takdir. Tidak didasari dengan ilmu Allah. Makanya orang-orang Qadariyah itu nanti menganggap bahwa hal yang muncul tadi, kemaksiatan yang muncul, karena mereka menafikan kemaksiatan. Kemaksiatan muncul dari kehendak Allah, mereka menafikan itu. Jadi mereka menganggap bahwa kemaksiatan yang muncul itu Allah nggak tahu. Baru Allah tahu ketika kemaksiatan itu terjadi. Jadi secara langsung atau tidak langsung mengatakan Allah jahil dengan apa? Kejadian yang akan terjadi. Mereka mengatakan makanya wa annal amra unuf, bahwa perkara itu muncul begitu saja tanpa dilatar belakangi ada takdir sebelumnya. Sama aja mengatakan Allah tidak tahu kalau itu apa namanya terjadi. Yaitu ideologi yang muncul kala itu. Ini zaman Abdullah bin Umar masih hidup loh ini. Sudah muncul kelompok seperti ini. Juga mereka nanti ya penyimpangannya selain itu ada banyak. Inna af'alal ibad laisat makhluqah lillah. Mereka juga mengatakan perbuatan hamba itu Allah tidak menciptakannya. Di perbuatan hamba itu ya hamba yang menciptakan sendiri gitu. Padahal tadi dalam Al-Qur'an apa? Allah mengatakan wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan amalan yang kalian perbuat. Nah, gimana? Dalam masalah pembagian tadi, iradah kauniyah dan iradah syariyah, maka Qadariyah dan Jabariyah ini menyelisihinya. Qadariyah gimana? Kalau Qadariyah asbatul iradah asy-syariyah wa ankarul iradah al-kauniyah wa za'amu anna kufral kafir wa ma'siyatal 'asi la tadkhulu tahta iradatillah. Jadi kalau orang-orang Qadariyah itu Mu'tazilah. Pengikutnya Wasil bin Atha. Pengikutnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid siapa? Ya orang-orang Wasil bin Atha itu muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri yang diusir dari majelisnya Hasan Al-Basri. Makanya dikatakan firqahnya Mu'tazilah, menyendiri. Karena menyendiri dari Hasan Al-Basri. Karena mereka berpendapat dulu bahwa orang yang pelaku dosa besar itu enggak jelas. Dia bukan mukmin, bukan juga kafir. Kalau ada orang melakukan zina, orang melakukan minum khamr dosa besar, menurut Wasil bin Atha itu dia bukan mukmin juga bukan kafir. Tapi kalau dia mati dalam kondisi itu belum bertobat maka dia kafir. Ahlu sunnah enggak demikian. Orang pelaku dosa besar masih beriman tapi imannya sedikit. Nah, jadi Mu'tazilah itu nanti kesalahannya banyak banget dalam masalah pentakdiran, dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah takdir juga parah. Dalam masalah asma wa sifat ya mereka menghapuskan. Mereka mengimani nama-nama Allah tapi tanpa makna. Jadi Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur itu enggak punya makna, enggak punya sifat. Tapi namanya itu. Dan seterusnya. Kembali ke masalah ini. Qadariyah, Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa perkara itu muncul gitu saja. Allah enggak tahu. Dan bahwa makhluk itu nyiptakan amalannya sendiri. Kenapa? Karena mereka salah paham dalam memahami iradah, kehendak Allah. Kenapa? Karena orang-orang Qadariyah hanya mempercayai iradah syariah saja. Mereka hanya mempercayai iradah syariah saja. Jadi yang mereka yakini bahwa yang Allah ciptakan, yang Allah ketahui itu hanya yang hal-hal yang Allah cintai aja. Ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, menuntut ilmu, sedekah, dan seterusnya. Mereka hanya meyakini itu. Adapun kekufuran orang kafir, kemaksiatannya ahli maksiat, dan seterusnya, itu semua tidak masuk dalam kehendak Allah. Tidak masuk dalam kehendak Allah. Ya. Innal amra yastalzimul irada fa kullu ma amara bihi faqad aradahu wa qalu innallaha lam ya'mur bil kufri. Karena mereka beranggapan bahwa perintah itu melazimkan adanya kehendak. Dan setiap apa yang Allah kehendaki, maka Allah menginginkannya. Kemudian mereka mengatakan, dan Allah kan tidak memerintahkan untuk berbuat kufur. Allah tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Kalau Allah tidak memerintahkan itu, berarti Allah tidak menghendakinya. Menghendaki hanya yang perbuatan baik saja. Kalau perbuatan buruk, Allah tidak menghendaki, dan Allah berarti tidak menciptakan hal itu. Nah, nanti konsekuensi dari ideologi ini keliru. Kalau misalnya Allah tidak menciptakan itu, Allah tidak menghendaki itu, terus siapa yang menciptakan amal buruk? Terus siapa yang menciptakan kekufuran? Mau gak mau berarti dia harus jawab. Ada pencipta yang lain. Iya kan? Nah, batil gak kalau demikian? Batil. Berarti akhirnya kemudian ujung-ujungnya alam semesta punya dua pencipta dong. Akhirnya kemudian berarti Allah nyiptakan yang baik-baik aja. Nah, yang buruk-buruk yang nyiptakan siapa? Padahal di alam semesta ini cuma ada dua. Khalik sama makhluk. Khaliknya satu, makhluknya banyak. Gak mungkin khaliknya jadi dua. Kalau jadi dua nanti jadi... Nah, ini ideologi yang keliru. Kelirunya dari mana? Karena orang Qadariyah Mu'tazilah hanya meyakini kehendak Allah itu hanya syar'iyah saja. Yang kauniyah mereka tidak meyakininya. Sebaliknya kalau Jabariyah, ya, Jabar itu artinya dipaksa. Mereka meyakini bahwa kita semua itu dipaksa. Nanti orang yang ujungnya masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa itu karena Allah yang maksa. Seakan-akan makhluk itu tidak diberikan kehendak. Tidak diberikan kehendak untuk berbuat baik atau buruk. Ketika ada orang maksiat, ada orang kafir, dan seterusnya, ya mereka meyakini bahwa apa? Itu dipaksa Allah. Nah, ini juga keliru juga. Berarti kalau dipaksa Allah, berarti iblis, Fir'aun, kemudian Namrud, berarti dipaksa Allah dan berbuat kufur. Berarti kalau dengan demikian, berarti Allah zalim. Kenapa Allah memaksa mereka untuk berbuat kufur? Nah, ini juga apa? Kalau arah lagi. Padahal Allah mengatakan wala yadzulimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun di antara kamu. Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan untuk apa? Berbuat adil. Enggak mungkin Allah berbuat zalim, ya. Jabariyah mereka, kalau Jabariyah mereka hanya mereka meyakini iradah kauniyah wa ankarul iradah syar'iyah. Kalau orang-orang Mu'tazilah Qadariyah meyakini irodah syariah saja tanpa irodah kauniyah. Orang-orang Jabariyah, ya, Jabariyah ini orang Jahmiyah. Jahmiyah itu pengikutnya Jahm bin Sofwan. Ya. Jahm bin Sofwan itu juga parah nanti dalam masalah asma wa sifat, mereka paling parah. Orang Jabariyah, Jahmiyah, mereka hanya meyakini irodah kauniyah saja. Tapi mereka mengingkari irodah syariah. Kemudian mereka mengatakan bahwa innal kufra wal ma'asi, bahwa semua kekufuran, semua kemaksiatan itu Allah menghendaki semua. Menghendaki di sini maksudnya adalah mahbubah lahu. Menghendaki di sini maksudnya adalah orang-orang Jabar ini meyakini itu semua Allah cintai gitu. Allah mencintai kekufuran dan kemaksiatan. Kenapa? Karena enggak mungkin Allah menciptakan itu semua kecuali Allah mencintainya. Berarti Allah cintai dong kalau ada kemaksiatan, kekufuran dan semisalnya. Waqad jabaruhu 'alaiha la khiyara lahum fi tarkiha. Dan Allah menciptakan kekufuran, kemaksiatan, ketaatan semuanya Allah ciptakan dan Allah paksakan itu kepada makhluknya sehingga makhluk enggak ada pilihan untuk meninggalkannya, tidak ada pilihan untuk tidak melakukannya. Wa qalu innal amra la yastalzimul iradah wa lihadza lam ya'murillah bil kufri wa aradahu. Nah, jadi intinya poinnya kalau orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah, mereka meyakini hanya irodah syariah saja. Sehingga irodah kauniyah tidak mereka yakini. Ya. Konsekuensi dari itu berarti siapa dong yang menciptakan keburukan dan kekufuran? Mau gak mau berarti dia harus mengatakan ada pencipta yang lain. Dan ini batil. Orang yang kedua, firqah yang kedua, orang Jabariyah. Itu orang yang menganut ideologi bahwa takdir itu dipaksakan. Gitu. Dan mereka adalah orang-orang firqah Jahmiyah. Pengikutnya Jahm bin Sofwan. Yang mereka mengatakan bahwa semua yang ada ini adalah irodah kauniyah saja. Dan Allah mencintai itu semua. Baik yang perkara baik, soleh, ataupun yang buruk. Dan apa yang ada ini semua dipaksakan kepada hamba. Berarti Fir'aun masuk neraka itu, iblis masuk neraka itu, Allah maksa mereka. Berarti konsekuensinya juga keliru. Berarti Allah tidak adil. Berarti Allah zalim. Nah, ahlu sunnah wal jamaah tengah-tengahnya. Mengambil kebaikan dari Qadariyah Mu'tazilah plus mengambil kebaikan dari Jabariyah Jahmiyah, yaitu ahlu sunnah menetapkan dua hal, yaitu mereka meyakini ada iradah syariah, berarti ada hal yang Allah cintai tapi belum tentu terjadi. Plus juga mereka meyakini ada iradah kauniyah, hal yang mau enggak mau harus terjadi tapi belum tentu Allah cintai, dan mau enggak mau itu harus ada. Ya, ahlu sunnah tengah. Semoga bisa dipahami. Ya. Adapun hal-hal yang kita bingung di balik itu, maka itu ada hikmahnya. Dan hikmah kenapa begini, kenapa begitu, kadang Allah buka hikmahnya di dunia, kadang Allah tidak membukanya, tapi bukanya nanti di yaumil kiamah. Tapi kaedah yang harus kita pahami, ya, ketika ada pertanyaan kok kesannya itu enggak adil, maka hilangkan itu semua. Karena Allah tidak akan mendzalimi hambanya sedikit pun. Ya, Allah tidak akan mendzalimi hambanya sedikit pun. Allah mengatakan, innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Allah tidak menzalimi walaupun sebesar biji sawi saja. Enggak ada kezaliman yang Allah buat. Ya, wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid dalam surat Fussilat. Dan tidaklah Tuhanmu wahai Muhammad berbuat zalim kepada hamba-Nya. Ya. Itu mungkin seperti itu berkaitan dengan takdir. Ya, mungkin itu dulu jam 9 ini. Oke, monggo. Dia ditakdirkan separuh hidupnya maksiat terus. Kemudian seterusnya apa? Ternyata dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah sampai mati, kemudian dia di dalam Islam. Yaitu karena takdirnya itu semua di catatan inti, dia memang seperti itu. Dia tertulis dalam catatan inti Lauhul Mahfudz, dia dulu awal mulanya hidupnya parah, kemudian dapat hidayah, kemudian apa? Sudah akhirnya dia dapat hidayah, kemudian memeluk agama Islam dengan baik, beramal dengan baik, akhirnya mati tidak. Itu semua sudah apa? Tercatat dalam Lauhul Mahfudz, catatan inti. Makanya di pembahasan kemarin saya sampaikan ya, pencatatan takdir itu ada fasenya. Ada fase inti, catatan inti, yaitu di Lauhul Mahfudz. Kalau Lauhul Mahfudz itu enggak bisa dirubah. Ya udah gitu, rezekinya sekian ya sekian. Nanti orang itu mati Islam ya Islam, kafir ya kafir gitu. Tapi sekali lagi, pencatatan yang ada di Lauhul Mahfudz demikian itu Allah bukan memaksa demikian. Tapi itu hasil dari Allah sudah tahu ilmunya. Allah sudah tahu jauh-jauh hari, nih manusia nanti diciptakan, dia ada sisi takwa, ada sisi maksiat. Dan manusia nanti diberi apa? Kehendak. Setelah dia punya sisi kebaikan, sisi keburukan, dia punya kehendak, kemudian dihadapkan dalam kehidupannya, ada amal baik, ada amal buruk. Nah, nanti kemudian manusia ini akan milih yang mana, itu Allah sudah tahu semuanya. Sampai endingnya. Nah, pengetahuan Allah itu semua baru dicatat di mana? Di takdir di Lauhul Mahfudz, yang catatan inti di Lauhul Mahfudz. Karena catatan takdir tidak hanya di Lauhul Mahfudz sebagaimana kemarin saya sampaikan. Ada catatan takdir juga di catatan malaikat. Ya, yang hadis inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 lailan nutfatan dan seterusnya. Seorang dari kalian diciptakan di perut ibunya 40 hari pertama air mani, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Kemudian malaikat datang diperintahkan untuk menulis takdirnya. Hidupnya sampai kapan? Ya. Dia nanti beriman atau tidak, dia bahagia atau sengsara. Ya. Kemudian ada hadis yang lain yang kemarin kita sampaikan, kok ada hadis orang misalnya yang gemar silaturahim, menyambung silaturahim, dia akan diperpanjang umurnya atau diperluas rizkinya. Nah, ini gimana? Seakan-akan berbenturan ya kan? Katanya tadi umurnya nggak bisa dirubah. Kok hadis ini mengatakan umurnya bisa bertambah? Nah, kemarin ulama punya dua tafsiran. Ada yang mengatakan dipanjangkan umurnya itu adalah keberkahannya. Ada juga yang mengatakan dipanjangkan umurnya, iya memang diperpanjang. Misalnya dia umur 50 jadi 55. Tapi perpanjangan atau perubahan takdir yang dirubah dari 50 ke 55 itu adalah pada catatan takdir yang dibawa oleh malaikat. Tapi catatan takdir yang di Lauhul Mahfudz yang enggak ada yang tahu itu juga sudah tercatat di situ. Bahwa fulan ini dia umurnya memang 60 tapi tertulis awal mulanya di catatan malaikat 55. Tapi gara-gara nanti dia rajin silaturahim jadi 60. Nah, catatan itu sudah ada di Lauhul Mahfud. Nah, kita akan tanya lagi, ngopo kok dadak ngono kuwi? Ya sekali lagi. Kita enggak boleh bertanya. Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya, kenapa sih Allah demikian? Tapi yang ditanya adalah kita, kenapa kita demikian? Gitu. Jadi Allah itu enggak berhak untuk ditanya. Yang ditanya itu kita ngapain? Seperti seorang bos kepada apa? Bos kepada, ini untuk mendekatkan pemahaman aja ya. Seorang bos ngomong kepada karyawannya atau seorang bos zaman dulu ngomong kepada budaknya. Yang ditanya itu adalah budaknya, ngopo kok kowe enggak kene? Kenapa kamu enggak begitu? Kenapa kamu enggak gini? Tapi enggak ada hak budak ngomong, "Bos, ngopo kok kene?" gitu kan? Yang ada ya budaknya, bawahannya itu manut dengan pimpinannya. Karena dia yang punya kewenangan penuh kepada budaknya misalnya zaman dulu. Nah, sama demikian dengan itu, Allah lebih tinggi dan lebih mulia dari itu. Allah nyitakan kita semua, beri rizki kita semua, kehidupan kita semua. Maka kita enggak berhak menanyakan, Allah ngopo sih kok di Lauhul Mahfud tadi catatannya gini, berubah gini, sudah dicatat juga. Saya bingung. Ya itu urusannya Allah. Allah enggak ditanya tentang hal itu, yang ditanya nanti kita. Maka karena orang ditentukan sudah di surga, di neraka, kan kita juga enggak tahu. Apa kita tahu kita ditentukan? Dalam hadis Rasul sudah mengatakan ya, dalam hadis ya Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa sesungguhnya setiap kalian itu yu'rafu maq'aduhu minan nari aw minal jannah. Au kama qala Nabi SAW, sesungguhnya setiap dari kalian itu sudah diketahui nanti mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattaqil?" Kalau sudah tahu si fulan nanti sudah ditentukan di surga di neraka, ya udah kita enggak usah beramal aja, diam-diam aja. Rasul mengatakan, "I'malu." Ya. "La tattaqilu." Beramallah, beramal solehlah, jangan diam begitu aja. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Seseorang akan dipermudah untuk menuju apa yang Allah ciptakan untuk dia. Intinya kita tidak tahu endingnya seperti apa. Poin agar kita nanti berarti menjadi penduduk surga, ya udah kita konsisten terus, ya konsisten terus untuk beramal soleh sehingga nanti bisa mengantarkan kita ke surga, ke jannah. Gitu. Jadi misalnya tadi ada orang kok berbuat maksiat, kemudian di tengah jalan kok dia taubat sampai dia mati dalam keadaan Islam, amalnya baik, ya itu karena sudah tertulis di situ bahwa dia beramal baik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pasti masih banyak pertanyaan, saya yakin. Piye yo kok iso ngono wae? Pasti masih banyak pertanyaan. Intinya poinnya ya, masalah takdir itu apa yang udah terjadi udah ya berarti itu sudah Allah tentukan. Tapi kemudian apa? Kita tetap berkonsisten untuk beramal baik, berusaha untuk beramal soleh, menjauhi hal-hal yang buruk. Gitu. Namun itu kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.